Baik, sekarang kita lanjut pembahasan yang dibahas oleh penulis rahimahullah ta'ala ketika fi'il disandarkan pada apa? Dhamir. Kita sudah lewat hukum fi'il sahih salim, sahih mahmuz, tinggal satu lagi yang sahih, yaitu sekarang hukmul mudha'af. Sahih mudha'af. Asal as-sulati wa mazidu. Mudha'af sulati dan mazidnya. Mudha'af sulati dan mazid. Kata beliau rahimahullah ta'ala, yajibu fi madihil idgham. Masya Allah. Lihat pernyataan. Ini pernyataan sebenarnya tidak asing bagi kita karena sudah dijelaskan di Miftah. Dikatakan di situ, wajib pada madinya idgham. Wajib pada madinya idgham. Maksudnya tidak boleh dibuka idghamnya. Nahu madda, wastamadda, maddu, wastamaddu. Paham gak ini? Tapi malam yatasil bihi dhamir rafin mutaharrik, selama tidak bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik. Jadi wajib idgham, tidak boleh dibuka idghamnya selama tidak bersambung dengan dhamir rafa mutaharrik. Tahu dhamir rafa mutaharrik? Nah, ada berapa dhamir berharokat? Ada berapa dhamir berharokat? 5. Banyaknya. Bukan 3. Dhamir berharokat 5. Saya kira 3. Ta, fa'il, na, na fa'ilin dengan nun nis, nisfa. Kira 3. 5 dari mana? Hah? Oh, ta ti tu. Dia hitungnya ta ti tu na na 5. Ya ta kan semuanya mau tu ti. Dah? Titu, tuti, sama-sama. Iya, bang, satu hitungnya itu ta, hitung satu. Jelas kan? Ini 3. Kalau bersambung dengan itu, maka apa yang terjadi? Fayajibul fak, maka wajib dibuka. Misalnya, madda, sambung dengan ta, madatta, sambung dengan na, madatna. Paham? Jelas ini amat. Wajib dibuka, masya Allah. Nah, madatta, waniswa, perempuan, banyak perempuan, madadana, wastamad, wastamdadata, waniswa, istamdadana. Paham gak ini? Dibuka, selesai madinya. Artinya kalau bersama dengan dhamir berharokat, dibuka wajib. Tidak bersama dengan dhamir berharokat, maka wajib di idgham. 2 keadaan. Sudah disinggung di miftah sebelumnya. Wajibu fi mudarihi idgham aidho. Ah, mudari sekarang. Wajib pada mudarinya idgham juga. Wajib idgham juga pada fi'il mudari. Nah, yaruddu wa yastariddu wa yarudduna wa yastarudduna. Tadi wa yastaruddu ya, yastardidu aslinya. Yastaridduna. Malam yakun, tapi ingat, malam yakun majzuman bisukun, selama tidak dijazm dengan sukun. Cuma sebenarnya ini pembahasan yang ini saja, khusus tidak dijazm ini kan pembahasannya nahwu. Tapi belum dapat apa, belum singgung. Selama tidak dijazm dengan sukun, fayjuzul amron. Kalau dia dijazm maka langsung boleh 2. Misalnya, ya muddu masulam. Boleh antum lah kita dibuka lam yamudda. Boleh dibuka lam yamdude. Paham gak ini? Paham, paham amat. Boleh dibuka, boleh tidak. Iya. Nah, lam yarudda walam yardude. Walam yastarudda walam yastarudda walam yastardide. Yastaridda tadi ya. Walam yastardide. Iya kan? Istab ala istab ilu. Dikasro. Iya. Boleh. Boleh. Tapi belum bilang itu tempat pertama. Selama tidak dijazm dengan sukun. Dan itu tidak masuk dalam tasrif sebenarnya. Namanya jazm kan tidak masuk dalam tasrif. Seharusnya yang ini saja. Yang ini saja. Wa ma lam tatasil bihi nun niswah. selama tidak bersama dengan nuniswa. Sebenarnya kata lainnya supaya terpasang sama dengan fi'il mudhari, fi'il madhi, selama tidak bersama dengan domir berharokat. Setelah itu, apa domir berharokat yang masuk pada fi'il mudhari? Hanya nun niswa. Karena dari domir berharokat, hanya nun niswa lah yang bisa bersama dengan fi'il mudhari. Paham kan? Cuma belum langsung. Maksudnya nun niswa di sini adalah domir yang berharokat. Jelas kan? Sama. Artinya, sebenarnya fi'il mudhari punya dua keadaan. Wajib diidghom selama tidak bersambung dengan domir yang berharokat. Itu saja. Kalau bersambung dengan domir berharokat, maka wajib dikembalikan idghomnya. Hah? Wajib dibuka idghomnya. Jelas ini? Jelas ini? Dua, sama dengan madi modelnya. Cuma belum tambahkan tadi, selipkan. Pembahasan apa? Pembahasan apa? Majazum. Jelas ini? Kenapa dia selipkan? Ada alasannya itu. Ada alasannya, karena nanti fil amr. Fil amr kan pada dua keadaan dibuka idghomnya. Pada domir anta dan pada nun niswa. Kenapa domir anta dibuka? Karena fil amr mabni di atas apa? Fil mudhari di jazm. Itu hubungannya. Kenapa dia sebut? Jelas ini? Ya, kenapa dia sebutkan? Masya Allah. Lihat kata beliau rahmallahu taala, wa ma lam yattasil bihi nun niswa fayajibul fath, maka wajib dibuka. Nah yardudna yastardidna bihilaf ima idakana majuzuman bila bighairi sukun, berbeda dengan kalau dia dijazam dengan selain sukun. Fa innahu kagoiril majuzum, maka sesungguhnya dia seperti yang tidak dijazam. Artinya gini, fil mudhari kan kadang dijazam dengan penghilangan nun, maka seperti yang tidak dijazam. Artinya apa? Wajib di idghom. Coba yamuddani masuk lam. Lam yamudda. Buka idghom atau wajib idghom? Wajib idghom. Hanya yang sukun saja. Paham gak ini? Hanya yang sukun saja. Takul antuk katakan lam yaruddu walam yastariddu. Dah. Sisa amr wal amru kal mudhari al majzum. Ini tujuannya tadi. Amr seperti mudhari yang di jazm fi jami'i dalika, pada seluruh hal itu. Artinya dia kalau bersambung dengan nun niswa wajib di buka idghomnya. Kalau tidak bersambung dengan nun niswa wajib di idghom, kecuali pada yang majzum dengan sukun, maka boleh dibuka idghomnya, boleh juga tidak. Paham? Berarti kalau ini yamuddu, fil amrnya boleh umdud. Boleh juga apa? Mudda. Sama dengan yang di jazm. Paham antum? Bang. Sama dengan yang di jazm. Boleh diidghom, boleh dibuka. Itu maksudnya. Itulah tadi tujuan pembahasannya. Contoh rudda. Ya Zaid, wardud, wastarid, wastardid, was wardud, yanis wai wardudna, yaniswa. Wajib dibuka karena nun niswa. Waruddu, wastaruddu. Paham kan? Di idghom selesai. Jelas. Sebenarnya dia semua rata-rata punya dua keadaan. Dah? Mau fi'il mudhari, fi'il madhi, fi'il amr. Untuk fi'il yang idghom, untuk fi'il yang mudha'af, wajib semuanya di idghom selama tidak bersambung dengan ro domi ropa mutahari. Kan begitu? Di madhi wajib dibuka kalau bersambung dengan domi ropa mutahari. Di mudhari wajib dibuka kalau bersambung dengan domir ropa mutaharik. Di amr dibuka kalau bersambung dengan domir ropa mutaharik. Selain itu di idghom, kecuali pada yang dijazm dengan sukun boleh dua. Begitu saja, selesai. Boleh dua, selesai. Sekarang hukmu al-mital, hukum fi'il mital. Apa itu fi'il mital, buan? Fi'il yang huruf tengahnya ada huruf il. Ribut ini buat harus bicara keras orang. Yang salah satu bangunan aslinya terdapat hamzah. Ahsantu. Ahmad. yang pada fa'ilnya terdapat huruf illa. Hah? Apa? Hah? Apa antum bilang? Apa antum bilang? Tidak ada bilang. Tidak ada dia bilang kata. Imran? Fil misal, apa itu? Kita sudah lupa-lupa sedikit ini. Kasih tahu dulu. Setiap isi mu'rab yang alamat i'rabnya selalu dhamma muqaddarah, begitu. Dia adalah setiap isi mu'rab yang diakhiri oleh a. Setiap isi mu'rab yang pada awalnya terdapat huruf illa, begitu. Memang caranya isi mu'rab, pembahasan fi'il ini saudara, bukan isi mu'rab. Apa berarti? Setiap kata yang pada fa'ilnya terdapat huruf illa. Paham buan? Fa'il buan. Hamzah. Hamzah itu fi'il sahih. Fi'il mithal seperti walada, wa'ada, yasaro. Paham gak ini? Ya, semua fi'il yang terdapat huruf illa di fa'nya. Di fa'nya. Waqad taqaddama annahu imma ya'il fa awawiyuha. Telah lewat. Apakah dia itu ya fa'nya atau waw fa'nya? Paham kan? Alif gimana? Bisa enggak fa'nya alif? Bisa enggak? Enggak akan mungkin. Karena nanti mengawali fi akan mengharuskan di awal huruf sukun. Lihat kalia. Berarti yang baik-baik kaidah tasrifnya ketika bersambung dengan domir. Falia la yuhdaku fil mudari syai'un illa lafdaini hakahuma sibawai wahuma yasarul ba'iru yasiru kawa'ada ya'idu minal yasri kaddorbi ay al-lin wal inkiyat wa ya'isa fi lugotin. Masya Allah. Kata beliau, adapun ya, maksudnya huruf pertamanya apa? Ya. Ya. La yuhdafu minhu fil mudhari syai. Tidak dihilangkan darinya ketika dia tasrif pada mudhari sedikit pun. Apalagi madi. Apalagi apa? Madi. Kalau ya, seperti yasaro. Yasaro, yasaro. Hah? Hah? Apa jadinya? Hah? Ya. Yasaru. Terus. Sama dengan tak? Tata tuti. Apa? Ta maksudnya ta bukan yang disukun. Ta, ta, ti, tu. Yasarta. Tu. Yasartu. Ti. Na. Tidak ada penghilangan. Paham gak ini? Demikian pula pada mudorinya. Pada mudorinya. Kenapa dia singgung mudori? Karena pada fi'il mudhari biasanya itu huruf fa-nya dihilangkan. Tapi itu berlaku pada waw. Yang walada yalidu. Kalau ya tidak dihilangkan pada fi'il mudhari-nya sedikit pun. Paham? Sedikit pun tidak dihilangkan. Kalau mudhari tidak hilang, otomatis amr juga tidak hilang. Illa labdoin, masya Allah. Kecuali dua lafaz saja. Artinya selain ini tidak ada. Kalau dia ya fa'nya. Kecuali di lafaz apa itu? Hakahuma sibawai dihikayatkan oleh sibawai. Huma keduanya adalah yasaro al-ba'iru yasiru. Hilang. Fi yasiru kan fil madi. Yasaro fil madi. Yasiru fil mudhari. Paham? Hilang ya-nya. Kawa'ada ya'idu. Dia jadikan seperti apa? Wa'ada ya itu, kalau wau jelas memang ada yang hilang. Yang penting terdapat syaratnya. Dia tulasi kemudian berwazan ya ilu. Paham? Ketemu di antara dua, terletak di antara dua musuhnya. Paham Ahmad? Sudah kembali nyawanya ini Ahmad. Itu memang wau boleh. Ya ini yang masalah. Mereka jadikan yasaro seperti wa'ada. Mereka jadikan apa? Seperti wa'ada. Minal yasri dari kata al-yasri, kadzorbi. Maksudnya wazannya al-yasri seperti dorbi. Doroba apa fi'il mudhorinya? Doroba yadribu, maksudnya berwazan, fa'ala yaf'ilu, itu maksudnya kadorbi. Wazannya adalah fa'ala ya yaf'ilu. Ay al-lin wal inkiya, tapi makna yasaru di sini adalah yang lembut, tunduk. Ya? Ini kata pertama. Kata kedua, ya Isa. Ya Isa, itu fil madi. Fil mudorinya datang. Ya Isa, fil madi. Dan fil mudorinya, ya Isu. Hilang apanya? Ya, ya. Ini dua kata, Masya Allah. Selain dua ini, sudah. Tidak dihilangkan ya-nya. Paham Ahmad? Paham Ahmad? Jelas ini? Betul? Tidak dihilangkan ya-nya. Wal wawi, setelah itu kita masuk wawu. Tuhdafu fa'uhu minal mudari. Dihilangkan fa'nya dari fi'il mudari. Kalau mati tidak? Walada, walada, walada, waladu. Ya kan? Dah hilang. Walata, walatna, dah hilang. Mati dah hilang sama sekali. Makanya dinamakan fi'il mithal, karena sama dengan fi'il, semisal dengan fi'il sohi. Dah ada hilang. Iya. Tapi dibilang ini, dihilangkan fa'nya dari mudori. Mudorinya hilang. Tapi ada syaratnya. Idza kana ala wazni yaf'ilu. Kalau dia berwazan yaf'ilu. Bikasril a'in, yang dikasru a'in, artinya kalau yaf'ulu sama yaf'alu, enggak. Enggak hilang, paham? Ini syaratnya dihilangkan kalau dia berwazan apa? Yaf'ilu dikasru a'innya. Wakada minal amri. Demikian pula dari amarnya. Karena kan amar ikut siapa? Kalau hilang di mudori, berarti pasti hilang di mana? Di amar, karena dibuat darinya. Jelas ya? Li'annahu far'uhu. Karena dia adalah cabangnya, maksudnya amr adalah cabangnya mudori. Amr adalah cabangnya mudori. Nah contoh, wa'ada ya'idu id. Paham ini? Wa'ada ya'idu id. Hilang? Hilang. Wazana yazinu zin. Hilang? Hilang? Hilang. Demikian pula yang lain. Walada yalidu. Walada yalidu. Ulang. Walada yalidu lid. Paham? Demikian pula yang lain. Apa lagi katanya? Wasola. Wasola yasilu sil. Paham Ahmad? Diapakan Ahmad? Ya? Apa? Apa? Dihilangkan. Begitu dibilang. Hah? Tidak di. Assalamualaikum. Ahmad, tidur antum. Pembahasannya wow, dihilangkan. Paham saudaraku? Hah? Dihilangkan. Paham saudaraku? Ah, ya yang tidak selain yasaro dan ya isa. Jelas. Kalau wau dihilangkan, tapi syaratnya harus berwazan apa tadi? Yaf'ilu. Makanya ketika dibuat majhul, dah hilang. Ketika wa'ada, buat majhul, mudorinya? Yu'ad. Kan fil madinya, fil mudorinya kan maklumnya, ya'idu. Kalau majhul? Yu'adu. Datang lagi wau-nya. Kenapa? Karena dah berwazan apa? Yaf'ilu. Paham ini? Itu sudah syarat. Sudah syaratnya. Wa amma idza kana ya'iyan. Adapun kalau dia ya. Kalau dia apa? Ya. Maksudnya siapa ini? Yaitu ya berwazan yaf'ilu. Itu maksudnya. Dia wazan yaf'ilu tapi mau huruf pertamanya apa? Ya. Seperti yana'a yaini'u. Artinya tidak hilang di sini. Au kana wawiyan. Wakana mudari wala wazni yaf'ulu. Atau dia waw, sudah memang waw, tapi mudarinya berwazan yaf'ulu. Kan syaratnya tadi, waw berwazan yaf'ulu. Sekarang kalau dia ya, tidak hilang. Kalau dia waw, tapi wazannya apa? Yaf'ulu. Bidomil a'in, di doma a'innya. Nah, wajuha yaujuhu. Au ala wazni yaf'alu. Atau berada di atas wazan yaf'alu. Tadi kan syaratnya berwazan apa? Yaf'ilu. Maka apa? Bifathiyah dengan bifathah dia yaf'alu. Nah wajila yaujalu. Fala yuhdam. Maka tidak di hilangkan. Perhatikan baik-baik. Lau airnya di kasro. Itu syarat. Menyelisih itu enggak hilang. Pak Ahmad, Pak Ahmad, alhamdulillah. Iya. Yeah. Enggak hilang. Fala yudaf minhu syai, tidak dihilangkan darinya sedikit pun. Wasami'a wasumi'a, tapi ingat, tapi ini ingat, ini keluar dari kaidah. Didengar, ya didengar, ya jalu, wa yai jalu, paham gak ini? Gitu cetak nantum, cetak nantum apa? Ya jalu dan yai jalu, yang tadi bilang apa? Padahal tadi sebenarnya apa? Yau, yau jalu. Kenapa dia jadikan alif? Karena sebelumnya fathah. Kenapa dia jadikan ya? Hah? Artinya dia itu waunya yang yau jalu bisa diubah menjadi apa? Alif bisa diubah juga menjadi apa? Ya. Tapi ingat si ma'i, tidak boleh antum kiaskan. Itu didengar dari orang Arab, berarti datang tiga bahasa. Wasyadda dan syad. Apa artinya syad? Datang dalam lisan Arab tapi di luar daripada kaidah, tidak boleh antum jadikan sebagai kaidah paten. Kan ini syad yang dijadikan kaidah itu kalau memang rata-rata. Kalau yang syad tidak boleh antum membatalkan kaidah dengan adanya kata yang syad. Hati-hati, tidak bisa kita batalkan kaidah gara-gara ada beberapa kata yang apa? Syad, didengar dari orang Arab. Paham gak ini? Misalnya begini. Masdar sulati muta'addi, pastikan fa'lan kiasi. Sekarang kadang ada datang menyelisih itu, apakah kita katakan berarti masdar sulati bukan si ma'i? Begitu katanya. Boleh enggak? Enggak boleh, itu salah. Itu apa? Salah. Dan itu salah sekali. Jelas kan? Karena kalau ada yang menyelisih kaidah, enggak dijadikan yang merusak yang asal. Enggak. Itu cuma dikatakan apa? Syad. Apa artinya syad? Datang dalam bahasa Arab menyelisih itu tapi di luar daripada apa? Kaidah. Hati-hati. Ini pembahasan. Jangan sampai yang sedikit merusak yang banyak. Enggak seperti itu. Yang sedikit itu dikatakan keluar daripada kaidah. Jelas? Ah, kalau ada menyelisih yang tadi maka ini syad. Simai seperti yada'u. Lihat. Ini kan wazannya yaf'alu. Asalnya yauda'u. Kok dihilangkan? Apa dibilang? Seharusnya yang hilang yang adalah yaf'ilu. Jelas ini? Walaupun ada sebenarnya jawaban lain dari ulama bahasa di sini. Sebentar kita akan lihat. Ya? Tidak syat sebenarnya ini. Tapi ada sesuatu yang terjadi. Sebentar. Hati-hati yang seperti ini. Wayaza'u. Wayadaru. Wayadu'u, wayaku'u, wayala'u, wayalagu, wayahabu. Semua ini berapa kata itu? Yada'u, yaza'u, yadaru, yadu'u, yaku'u, yala'u, yalagu, yahabu. Berapa kata? 8. Ada 8 kata. Hanya 8 ini yang dinukil. Wakila, ini mereka anggap apa? Syad. Pertama, karena yaf'alu semuanya, hilang waunya. Bam. Wakila la syududa. Ada juga menyatakan tidak syad. Tidak syad sebenarnya. Kenapa? Perhatikan kenapa tidak syad. It asluha ala wazni yaf'ilu bikasril ain. Karena sebenarnya berada di atas wazan yaf'ilu di kasro apanya? Ainnya. Wa innama futihat. Dan tiada lain di dia di fathah limunasabati harfal halki. Karena cocok dengan huruf tenggorokan. Huruf tenggorokan berwazan apa? Hah? Sebenarnya yadi'u. Paham gak? Sebenarnya yadi'u. Tapi karena dia huruf tenggorokan lam atau ainnya, kan begitu? Huruf tenggorokan maka diberwazan apa ya? Alu. Kiasannya. Maka mereka bilang apa? Yada'u. Berarti tidak keluar dari kias. Itu hanya karena huruf tenggorokan. Paham Ruslan? Paham Ruslan? Ah, dari sini nanti berarti tidak boleh betul merusak kaidah. Paham gak ini? Karena ini adalah belum mereka katakan seperti itu karena huruf tenggorokan. Jelas ini? Jelas ya? Alhamdulillah. Perhatikan baik-baik. Wahumila yadaru ala yada. Kemudian dibawa yadaru di atas kata apa? Yada. Itu bagi yang mengatakan tidak syad. Tapi bagi yang mengatakan syad, sudah selesai. Semuanya adalah keluar dari koeda. Beberapa kata ini dikecualikan. Itu bahasa. Perhatikan baik-baik. Dan ini bahasa yang dipakai mulai dari Imam Malik sebelumnya. Imam Malik rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan masdar sulasi, ketika belum menjelaskan masdar sulasi, semuanya kiasi. Semuanya apa? Kiasi, masdar. Maurubai, kumasi, sudasi, bahkan apa? Sulasi. Kiasi semuanya. Sulasi belum jelaskan. Kalau muta'addi fa'lan, kalau lazim fu'ulan. Kan begitu. Seperti koroja hurujan. Koada kuudan. Kalau muta'addi fa'lan. Doroba dorban. Kotala kotlan. Paham gak ini? Apa kata beliau? Apa yang datang menyelisihi itu yang kiasi, maka apa beliau bilang? Fasima. Maka itu didengar dari orang Arab. Arti ini koada pokok. Paham? Tidak boleh kita katakan terbalik. Itu menyelisihi ulama bahasa. Ada orang mengatakan misalnya masdar sulasi simai menyelisih ulama bahasa. Itu tidak ada berbahasa seperti itu kecuali dia. Paham? Kalau kita buka buku bahasa, tidak ada seperti itu. Tidak ada ya seperti itu. Itu kita begitu kalau bukunya ya bukunya orang NU karena memang NU tidak bahas koeda. Dia bahas apa? Dia bahas apa? Wazan. Kalau ada yang menyelisih wazan yang dia sudah pakai, sudah patenkan, dia bilang apa? Simai, enak saja. Itu karena bahas wazan. Dalam bahasa Arab kan ulama bahasa tidak bahas wazan. Mereka bahas apa? Mauzun. Wazan itu ikut siapa? Ikut mau? Mauzun. Jelas kan? Masya Allah. Ini faedah penting. Jadi anggap syat selainnya. Jelas ini? Jelas. Wa ammal hadfu fi yata'u wa yasa'u fasyadul ittifaq. Adapun penghilangan pada kata yato'u dari kata wato'a, yato'u dia hilangkan, ya. Demikian pula yasa'u dari kata wasi'ah, yasa'u dia hilangkan. Fasyadun ittifaq. Ini jelas syad, sepakat ulama bahasa. Jelas syad. Tahu syad kan? Tadi yang dibilang. Itmadihima maksuril ain wal kias fi ain mudori'i al-fat. Karena memang madinya sudah kasro. Kan wato'a dari kata wati'ah, yato'u dari kata wati'ah, yasa'u dari kata apa? Wasi'ah. Nah kalau kata fa'ilah, pasti madinya apa? Kalau ada kata fa'ilah, pasti madinya apa? Mudori, ulang-ulang. Kalau ada kata madinya fa'ilah, pasti mudorinya? Ya? Yaf'alu. Kan tidak mungkin yaf'ilu kecuali berapa kata? Hanya 15 kata. Jelas ini? Artinya, masuk nggak dalam pembahasan kita ini? Ya to'u. Ya, memang tidak masuk. Pasti syad. Karena memang dia wazannya apa? Yaf'alu. Karena madinya adalah fa'ila. Jelas ini pasti syad ittifaq. Wal kias ain mudori fat. Karena kias ain mudorinya adalah memang apa? Fathah. Kalau dihilangkan maka syad. Tidak ada istilahnya asalnya begini. Paham kan? Alhamdulillah. Sudah dulu. Masih ada sedikit lagi nanti ini. InsyaAllah kita lanjut.